Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah, puji syukur milik Allah. Kenapa kita harus memuji dan senantiasa bersyukur kepada karena semua dari sisi kehendaknya. Setuju? Semua berawal dan berasal dari sisi pengurusannya. Semua kita digenggam, semua kita diatur, semua kita diurus, semua kita dikendalikannya. Maka jangan sombong, jangan besar kepala, bising tasub helm. Hamdan wa syukralillah, puji syukur milik Allah. Ala ni'matid dhahirati wal batinah, atas nikmat lahir, sehat, nikmat batin, bahagia, karena aku dimengerti kamu. Ya. Dan aku pun mencoba mengerti kamu, kamu mengerti aku, karena aku tambah kamu, kita. Aku tambah kamu, kita, kalau kamu tidak mau bersama aku, berarti kami diserang. Bersyukur atas nikmat umur, kita belum dikubur. Sementara seangkatan sudah banyak yang diwafatkan, betul? Alma mater sudah banyak yang dihantar, kenapa kita masih dibiarkan hidup? Ingat, ada pesan yang dalam. Sisa kuota usia yang entah berapa giga lagi, manfaatkan untuk taat. Setuju? Setuju. Jangan dipakai maksiat, bikin hidup lebih hidup, karena hidup bukan hanya untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Kalaupun harus mati, jalan hidup. Iskariman aumut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Maka berhenti maksiat. Trek itu wae. Tena naon singan? Muntanya otongnya nyahuanan iroh. Aya nu titajong maot, tepiran ajong tikotok maot manyet tekat. Tikotokna aya boman. Nu keur ngorong maot tobros. Da ngorongna kulingis. Hati-hati ya. Maka manfaatkan sisa usia yang masih Allah berikan untuk lebih meningkatkan ketaat. Ramadan adalah bulan ketaatan. Di mana letak taatnya Ustaz? Nu halal wae diharamkeun, tapi kita terima saja. Berani enggak makan siang-siang? Minum siang-siang? Kalaupun berani pasti nyumput. Dan itulah keimanan. Tuh preman jungmerung ngadat ningali nudahar berang-berang cacalehakan di alam terbuka dicabut samurena sia goblok dahar anjing itu karunya nu saum cek preman hargaan atuh nu puasa mane dahar udud leleumbangan aing podaran kuaing cek preman nyumput tasieunan nyumput geura anger ka denge nyapek ke dihalangan ku sepanduk anger ku alo disingkapkeun sepandukna. Kaciri teh keni nyun Indomie di nogan. Make cengek di cileupeungna teh. Dipurulkan bawang goreng. Oh, nginumna lemon tea. Apa lemon tea di mana? Eta aya jerukan luhurna. Eta preman ngadat, tutupan koplok, tutupan. Kieu tah mulek dahar ti beurang bulan Ramadan tutupan hargaan nu puasa. Eta preman asup ka jero, sugan rek ngamuk, teh manis hiji cenah. Berarti dehidrasi geus ambak-ambekan. Ya. Maka bulan Ramadan adalah bulan pendidikan. Islamic Studies Ramadan. Bulan pendidikan dan latihan. Syahrut Tarbiyah. Apa? Syahrut Tarbiyah. Dididik dan dilatih untuk disiplin. Tidak bisa sangeunana sagawaya, seenak perut, seenak buah enggak bisa. Tunggu maghrib. Maka kalau maghrib bahagia enggak? Luar biasa, bahagia mah sederhana tuh. Naon, Pak? No. Ya, saya kembali setelah pesan-pesan berikut. Siap, naon, Mang. Tuh jadi leluasa. Ya. Ye poho deui ah. Bulan Ramadan adalah bulan disiplin, setuju? Setuju. Yang halal aja diharamin. Makanya fenomena Ramadan tahun ini besar, berat. Jangan puasa berat, biar aku aja gak bakalan kuat. Kalau mau Ramadan nunggu apa? Menteri Agama nunggu apa? nunggu hilal. Udah Ramadan nunggu hilal, yang kita nunggu halal ya. Sian deh yang Ramadan ini masih sendiri. Sahur jeng DKM. Buka jeng DKM. Nggak, saya kawin jeng DKM. Tapi bahagia nggak ketika Ramadan pas buka? Bentar lagi berbuka. Parhatani, kata Nabi. Dua kebahagiaan bagi orang yang saum li so'im. Satu, saat berbuka, maka berbukalah dengan yang manis. Stealing juara nih, menang jadwal. Ngespino jadwal saya. Kenapa? Di spanduk viral. Berbukalah dengan yang manis. Saya curiga, jangan-jangan saya manis. Buktinya jadwal buka bersamanya loh, Pak. Tercukup, Eha, Iro, Entin, Mimin. Tercukup berbuka dengan yang manis, Pak. Tapi harus berbuka dengan yang jelas. Percuma manis juga kalau statusnya gak jelas. Dah. Maka berbukalah dengan yang setia, karena yang setia pasti manis. Cukup ku korma tilu, ayo ramalin tilu korma, tilu mangkok rujak cuka, tilu mangkok kolek cau, tilu mangkok canil, tilu mangkok kolek cangkaleng, kolek beuyeum. Jadi weh tarawehna ngabugigag manyak kudu nanya kelengan dia, ini dia dawareg teuing rek itu wae. Kalem we atuh. Ya. Bahagia ketika berbuka. Ku teh manis ge. Cuman tolong ya, kalau mau bikin teh manis sama aku nanti, siapapun yang mau bikin teh manis jangan dikocek. Karena aku enggak suka yang manisnya di depan. Asli nah. Mana Yana Head? Mana Yana Head? Aku lihat ada Yana De Marvels, mana udah datang belum? Ri. Ada? Mang ngaluhur mang, baturan mang. Tugangan buat Yana dan Marvels, biar buka bersamanya bahagia. Ya. Nah, ini si ganteng kalem nih, temen aku di perjalanan. Boleh Mang Yana nyanyi, boleh? Nah, suara aku mau habis. Ya. Jadi gimmick. Mang Yana, sebelum bernyanyi, tepuk tangan. Ada pesan apa nih buat anak Ramadan, buat anak-anak di Ramadan ini nih? Sebagai seorang artis yang on the road, gimana menyikapi Ramadan? Yang pasti Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya apa kabar? Nama saya Yana. Saya vokalisnya Marvels. Yang pasti di Ramadan tahun 2018 harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Itu aja sih. Harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Ini omongan Mang Yana. Kami tinggal di artisnya. Cocok tuh omongan nanti. Belum siapa yang Ramadan ini sama sikapnya, gayanya dengan Ramadan kemarin. Kepetasan, kegerutan, nastar, kuesemrit, omboran, macan, itu macana, itu udah lebih. Dan siapa yang kemarin ini, sama dengan kemarin udah lebih. Apalagi kalau lebih buruk dari hari kemarin. Kita pikir kita rangkai teman-teman ini, lebih baik dari kemarin. Apalagi dari buat teman-teman. Ya paling berbagi, kalau misalkan yang pasti sih pengen berbaginya ketika kalian pengen jadi lebih baik. Namun cek bahasa Ustadz Evi mah, lalaunan weh rekamana atuh. Jadi emang sesuatu juga ada proses. Kalau misalnya saya juga sering berbincang sama Ustadz Evi, dia guru saya. Setiap apapun menuju yang lebih baik pasti berproses. Begitupun agama Islam, pun turunnya berproses. Jadi banyak orang manusia erek jadi lebih baik kudu rurusuhan, bisi cilaka rurusuhan mah gitulah paling. Mang Yana apa sih yang Mang Yana tangkap dari kata Ramadan? Dan kalau kita kan di datangi Ramadan, apa yang Anda tangkap dari pesan yang namanya Ramadan itu naon sih cek Mang Yana? Ramadan kalau misalkan buat saya pribadi sih ajang buat introspeksi diri dan bebenah diri. Kalau misalkan untuk introspeksi diri dan bebenah diri catat ya. Kalau misalkan biasanya di Ramadan sholat waktunya itu benar, jadi Ramadan ngaji diri lah, maksudnya nu lima waktunya jadi lebih benar, bukan hanya anu wajib nunggu tapi anu sunat tau kayak dibenerin, itulah lalaunan lah. Tepuk tangan buat Mang Yana. Dan dulu kenapa saya undang teman saya ini spontan ketemu Mang Yana itu selalu hari Jumat. Dulu ketemu di Radio Hit, gak tau ya. Iya benar. Berapa kan ngomongnya, gak tau yang ngomong, halo. Ternyata di sekolah ini di YouTube, dia mau ngobrol tadi di Jumat, ternyata vokalis The Marvels. Tapi dia mencoba sekarang sholat terakhir, terus dengan ngobrol-ngobrol tentang kehidupan, ngaji diri. Kita ingin kita cip pada cipin, saya boga lagu tapi dalam nama tekil Pak Edelman tafsir Al-Fatihah nyawa dimana? Artinya nyawa dimana kina nurani. Ternyata ayat itu terbagi dua, tersurat, tersirat. Tersirat yang terlihat, terasa, terdengar, tersurat yang tercatat dalam Al-Quran. Maka jangan takut untuk berbuat benar selama jujur, setuju? Apapun judulnya, itu bisa jadi jalan hidayah. Nah, kalau menjebak tak, bukan setuju. Berarti kan bahwa bisa satu lagi. Nah, saat itu masa akhir, asal penjara, bla bla bla bla bla. Tak kesarana, si mama. Mam doa mana yang itu? Mam segala yang itu, nyat segala yang itu mama. Apa dikabarkan di penjara ke si mama? Tiba-tiba si mama ayat Tuhan, gak berhubung gue. Jadi semua kita punya malaikat kabar saya, tapi kita lupakan. Ketika kita berkumpul ingat ke Allah, terlebih di bulan Ramadan, jauh di jung-jung akan nikah, tujuan yang berdoa Allah dengan cara ngaji, meringankan langkah ke tempat ilmu itu, sama dengan artinya meringankan langkah ke surga. Jadi ingin tenang, ingin cepat, ingin ringan masuk surga, meringankan langkah ke tolong ilmu, siapapun yang bicaranya. Kita ngobrol sama orang yang enak, dah, ayo hijrahnya naon, dia panggil enak, hijrah mah pindah, sesuai. Tapi lo kan hijrah, moyo kan jangan hijrah mah yang pokoknya dinaknya, setuju tidak? Kan saya juga di transfer juga yang dinamasainya ya saya doa itu, setuju tidak? Jangan mencerca malam, karena malam pun tidak mencerca dirinya menjadi gelap, betul? Jangan mencerca angin, karena daun pun tidak pernah memati angin yang melepaskannya dari dahan, betul? Bisa ini menjadi diri sendiri, tapi yang terus dekat dan mendekati Allah, setuju? Maka Ramadan adalah bulan kedekatan kita dengan Allah. Sampai dekatnya kita dengan Allah, orang saum itu didengar doanya. Mana ayat Ustaz? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib. Kalau berdoa ucapkan jodoh, tak guru cakrek, minta ayatnya. Ya Allah, mana jodoh abdi ya Allah? Abdi ke saum ya asma ya Allah. Tak bobo tak akan tiungannya yang soal ya Allah. Ijabah ya Allah. Jelang maghrib dalam posisi sedang punya wudhu dari rumah ke sini perjalanan, bukankah engkau berjanji orang yang sabar, orang yang punya wudhu, orang yang sedang sahur, orang yang sudah sholat, engkau dengar ijabah doanya ya Allah. Aku pengen ya Allah 30 hari mencari cinta dengan doa. Dan mengena punya lagu hasil ngobrol kita berdua di perjalanan tentang doa. Mengenal mengkoma ini. Mengenal sejauh mana maknanya kan? Tadi Mangyana doa menurut Mangyana. Doa. Namun sih doanya sampai bikin lagu doa. Doa teh lebih berkeluh kesah berkeluh kesah seorang yana sama Gusti Allah sih eta hukum. Oh, rasa gitu. Kalau minta salah dan terus korban menderek. Awal kita minta kan pengenan bergejolak gitu. Tapi inilah wujud dari ketulisannya sehingga berarti sebuah kata dalam bentuk nada yang menjadi lagu doa Bro Yana. Hei, tepuk tangan. Bercerita dulu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin yang sekarang juga Yana bareng sama Ustaz Refi Effendi ada di sini itu di luar semua perencanaan, sama halnya seperti selalu spontan seperti halnya Yana ketemu sama Ustaz Refi beberapa bulan yang lalu, terus minggu kemarin juga hari Jumat juga sama kita jalan-jalan dari pagi-pagi sampai buka sampai jam 7:30 itu juga tanpa ada perencanaan dari semuanya. Dan ternyata di balik semua perencanaan manusia ada Sang Maha Rencana yang udah ngerencanain semuanya. Baru wa qadarullah wa qadarul qadir. Demi Allah, pagi di jalan mah ayo ngilu lama jam di daus, pagi na angkot ke jemaah. Ide ke mana? Ke rumah iwe. Ayo ngaji. Ngaji, tapi temanya makanya waktu itu spontan ada Daud tapi yang happy. Tapi kira, sama dengan Mariana hari ini, ternyata daun satu jatuh, Allah sudah tahu kering dan masanya, tidak ada bab kebetulan, setuju? Maka bab jodoh juga kalau meh, kan usah menang jodoh, suka balik video menang jodoh. Menang jodoh coba tau? Tanya lah, bisa bicara gimana? Nah jadi pesannya, semua manusia boleh berencana, tapi Allah yang akan merencanakan. Kaitan dengan Ramadan, siapa yang menjamin hidup mulia ini kita masih hidup? Allah punya rencana kita. Maka rencanakan segala rencana dengan doa, dan doa adalah rencana. Ikhtiar, perbuatan, rezeki, kejutan, hanya doa yang berubah takdir. Kalau misalnya kita ngelihat fenomena sebuah proses yang lebih baik dari tahun ke tahun, itu lebih menyenangkan. Jadi banyak banget kayak anak muda kayak gini terus datang ke kajian-kajian, kan luar biasa menyenangkan dan pasti bawa berkah buat semuanya. Ada yang mau bertanya ke Bang Yana? Bang Yana, masih single atau sudah cocok bebas? Sudah ditan. Ya, tahu. Ada yang mau bertanya tuh? Mau bertanya jawab lah. Ada yang mau dihamping? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar kan, saya Habib dari Palembang. Saya juga berkecimpung di dunia musik sama sejak kan. Tapi akhir-akhir ini saya merasa bimbang dengan apa yang saya promosikan saat ini. Jadi saya juga dalam hati ingin belajar agama lebih dalam lagi. Nah, jadi setiap kali misalkan sudah saya pribadi dengan adzan, pengennya mah sholatnya tepat waktu. Tapi karena kesibukan dengan ada jadwal manggung atau latihan di sana, ya di sana sini gitu ya. Jadi sempat-sempat pengen sholat tepat waktu saja. Jadi menurut Akam, maksudnya bagaimana sih? Dari Jakarta, Mariana, Jawa. Bagaimana tip and trick sholat tepat waktu versi Agus? Sebenarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Tadi teh siapa namanya? Habib dari Bale Endah ya. Habib, terima kasih banyak. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin mau tepat waktu sholat, nggak usah ngomongin profesinya sebenarnya. Kalian mau musisi, mau pekerja apapun itu. Kalau misalnya udah ngomongin sholat pengen tepat waktu mah, kesampingkan aja sih profesinya gitu. Dan yang lebih tepat mah ketika kita kewajiban buat sholat, apapun yang sedang kalian kerjakan, ya hentikanlah buat bersholat, itu aja sih sebenarnya mah. Dan kita sebagai manusia yang punya akal dan pikiran dan bisa memaintain semua waktu itu, ya maintain sebisa mungkin. Kalau misalnya kita mau manggung besok, misalkan harus soundcheck di jam-jam sholat, ya negosiasi aja, diobrolkan, dan segala juga bisa diobrolkan sama panitia. Bisa enggak misalkan soundcheck jangan jam-jam, misalkan kita soundcheck jam 3 misalkan waktunya asar, aduh entong jam 3 lah, misalkan jam 4 gue kumaha lah, misalkan beres asar saya kasar lah. Jadi semuanya bisa diobrolkan. Dan ketika kita ngomongin pengen sholat tepat waktu, jangan ngomongin profesi sendiri. Ketika pengen tepat waktu mah ada profesi dan lain-lain, gue sama aja gitu aja sih sebenarnya. Dulu Akmal, sholat itu diawali waktu ya, sudah utamanya. Nah, Akmal adalah sholat tepat waktu. Kunciannya dua kan, satu ingin Allah dimanapun, karena orang tua kita nanya, tapi ke Allah kan, nanti ke sholatnya, dua ingin mati. Jadi mau dikelar-kelarnya ke sholat, mau sholat, kenal mau dan sholat, masih dalam kampung di Sabol. Kenapa ngomongin menyarankan Sabol? Karena melambat banget dalam semua waktu. Tepuk tangan buat Bang Yana. Jangan bicara korupsi, teman-teman, bicara ini kewajiban. Tuh, Bang Yana, kita ada gitarnya. Ayo. Tiham, namun. Tuh, karena si Habib tadi ngis nanya, jeung teu bayar, urang titah nyepengan mic, weh. tadi ngis nanya soalnya. Di bentar pisan deui ya. Punten bisa. Iya pak nyepakan kan baik kau ya. Sok ni kalau minta kan. Yang ada baru pingin itu. Baru cari. Nah, terima kasih pak. Terima kasih pak. Terima kasih. Tak ada yang hak untuk ku ibadahi selain Engkau, Raja semesta ini. Hamba bersujud. semuanya kepada Engkau. Sujud hamba bukan karena manusia, sujud hamba bukan untuk manusia. Bimbing kami agar tetap di jalan-Mu, tuntun kami menuju pangkuan-Mu. Oh, oh, oh. Tak takut akan tegur-Mu, hamba takut akan siksa-Mu. Tapi di dia we. Maafkan hamba yang selalu mengeluh, kepada Engkau Raja semesta ini hamba bersujud hanya kepada Engkau. Sujud hamba bukan karena manusia, sujud hamba bukan untuk manusia. Bimbing kami agar tetap di jalan-Mu, tuntun kami menuju pangkuan-Mu. Bimbing kami agar tetap di jalan-Mu, tuntun kami menuju pangkuan-Mu. Oh, oh, oh, ampuniku, ampuni aku, ampuni ku, ampuni aku. Ya pasti emang ada beberapa part gimana seorang Yana tuh merasa bosan dengan kehidupan kan. Pernah bosan dalam hidup pernah? Ya jadi bosan, aduh erek naon deui sih. Ujung-ujungnya kalau misalnya curhat sama manusia cuman hanya cukup oh nyangges mangena sabar, enggak ada solusi dan segala macam. Akhirnya ketika dibalikkeun di kunu ka Gusti Allah, akhirnya ada jawaban, maksudnya ada jawabannya ya, hatinya lebih tenang dan akhirnya bisa bikin lagu ini gitu. Dan judul lagunya apa? Doa judulnya. Kalau ingin dijadikan lagu ini ringtut, ya ringtut. Ringtut. Mana ada mana? Ada di YouTube lah ada ya, itu. YouTube, atau follow Mangena ya. Iya. Follow YouTube juga boleh. Boleh. Buat jadi sebuah referensi buat ini. Judulnya doa. Ada apa dengan doa? Wahida sa'ana ibadi anni ma'ini korin. Kalau aku bertanya tentang seberapa jarak aku dengan mereka, oh ini korin. Memang lebih baik. Mereka lebih dekat daripada pelatihanku. Jadi kenapa kematian itu tidak menjawab? Karena saat ini dekatnya Allah dengan kita. Ini saya tanya, punya doa tolong bapak Allah? Ya Allah getol? Bapak kemarin memaaf ibu-ibu benang jantung ke tarawu kebarokan. Soal ya deh, Allah masalah, masalah, masalah, Al-Qur'an ayat 105 bercerita tentang etika doa. Tudurum takum takdurum Allah umbiya. Datangi Allah meminta kepadanya dengan hadap asal dan baik-baik. Ya Allah, ini kami agar tetapinya jadi sekali berbisiklah kepada bumi. Nabi pun mendengar terlebih di bulan Ramadan. Maka kenapa ayat wa'idhan sa'al laka kalau Allahku bertanya ibadi tentang aku fa'in ibarim katakan aku dekat apa? Kalau ia sudah dibuat saking dekatnya aku, apa yang mereka minta dalam hati aku tahu. Bali minum di selama mereka beriman aku ijawah doa-doanya. Harapnya kalau berdoa jangan ragu. Ayat nama doa juga dia. Ya Allah, habis serta kasih edah terjadi pun Allah hai mencapai dengan jadi teman dengan maunya Allah. Ayat nama sekarang itu ayat nama minggu itu dengan doa. Ayat nama parasit loncat dari kapal mau parasit parasit itu terbuka langsung ke teman negosiasi. Ya Allah, ya Allah selamatkan abdi yang parasit terbuka menanti selamat dari tahajud dulu dari puasa dulu pas nanti kanan buka beri ketang ya Allah. Yang apa lebih sama? Jadi kalau jadi tuh eh, mesti nyawa tuh kenyamanan. Nada sih nggak beli. Lelah ilah anda. Suara kayak ibu tuh menata beli. Apa kajian doa itu? Lalu pun sebelah dari musa itu, api pun menjadi dingin. Olah lalat pokoknya. Doa jawab Tuhan memberi orang. Doa kayak mati. Saya kapan ada waktu buat aku? Aslinya waktu minumnya nomor 5 princess sehari ini. Saya kapan ngajari aku itu? Hati mana? Hati doa? Coba nanti, coba nolong ya. Ada beberapa hal yang emang dalam hati nggak bisa dihitung sama materi. Oh, gak bisa dibeli sama materi? Gak bisa, kalau misalkan kan kebayang kalau kita ada satu bahasa nih kan, ikutin ini berbeda hampa, itu terukuran terus nggak sama lagi. Malah beberapa bulan kemarin itu sampai ya benar-benar berbagi cerita jangan itu. Jadi kalau artisnya ya, artisnya jelas. Gak, ini nama sih mampu. Beberapa part yang merasa hatinya kosong, video-video kan kayaknya hidup kurang beres begini. Sempat ada berpikir dan sampai mungkin gimana caranya mengakhiri hidup yang sekarang bunuh diri sampai ada saking hampa hampir bunuh diri itu karena hampanya hatinya terjelas. Kalau misalkan kasarnya mah cepengin berat, cepengin kemana? Ketika orang keruan terimbas, ujung-ujungnya jadi kulitus. Kalau perempuan, ketika hampa, terlihat dari gaya mereka berfoto dengdek, berarti mereka butuh sadaran. Menangani dari pernah sama anak nama Giana, apa yang ditemukan di hampa itu? Akhirnya, tapi tidak jadi bunuh diri. Akhirnya malam-malam itu berdoa semoga cepat terjawab apa yang ada di dalam hati. Azan subuh. Oh, yang lain belajar subuh, belajar subuh. Maksudnya ada subuh orang saya itu. Atau ada apa dengan ada subuh sampai? Akhirnya ada subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu beres ya. Udah menang duit. Gak ada kabar gembira dari manusia. Gak ada kabar gembira dari kantor. Gak ada kabar gembira apapun. Tapi bahagia karena belajar itu. Duit. Coba ya, duit anggar mungkin abang-abang. kabar baik nggak dapat gitu, misalnya ada job atau apa, project apa, goal nggak dapat, tapi pas bulan ini ada bahagia sampai mikir sepanjang perjalanan dari masjid ke rumah mikir lembangnya ya udah karena bahagia nih pada tuh gitu. Dan luar biasa aja, jadi berbaginya sih seperti itu, mudah-mudahan kalian bisa merasakan. Sekarang mau tanya satu hal lagi nih, Mayana, boleh nggak bicara dengan yang lain? Menurut Mayana, kematian itu apa? Kematian itu awal dari kehidupan yang lebih abadi. Awal dari kehidupan yang abadi. Belajar apa yang Mayana ambil dari fenomena melihat mengokal, melihat kematian di sekitar? Apa yang Mayana simpulkan? Sangat berbeda. Apalagi kalau kita ingat mati, terus ingat kematian, terus ingat sama dosa sendiri. Waduh. Nah, pertanyaan satu dari dua ya. Benar nama sih kan? Kematian itu tidak ada yang ketahui. Mungkin nyawa punya nyawa kan, maka bertobat lah sebelum ajar kita. Karena ajar kita tidak perlu bertobat dan kita. Nah, Mayana, saya pernah dengar dari buku sekarang Menakutnya Amerika. Tahu dong? Judulnya akan di mana akhir ceritaku. Ah, ini kan yang paling berat menentukan mau kurang ketir naon, ke salat, ke maksiat, ke gapai, ke ketikuan. Apa sih ketikuan kenalan itu? Ini gak bisa sih sih. Tapi nakin, naon, ketikuan. Itu fenomenanya menakutkan ya. Sangat mungkin kemajuan untuk melalui maka mudah-mudahan yang ada di sini bisa paham bahwa pertemuan kita hanya untuk mensaturasi frekuensi bahwa kembali kepada Allah adalah ujung daripada perjalanan kita jujur ini. Tepuk tangan buat Mayana. Mayana, satu dari kata ini di mana akhir nanti itu? Di mana akhir ceritaku? Tok, kita tadi ini di nyawa yang itu. Akhir uratnya harus mengerti mah, akan suhut. Oke, nanti. Tepuk tangan buat Mayana. Akan di mana akhir langkahku? Akan di mana akhir ceritaku? Air mata bertegas tanya itu. Tertundukku di hadapanmu. Tertundukku di hadapanmu. Jujur hatiku pernah merasa mati. Jujur hatiku pernah melupakanmu. Ketika semua orang memujamu. Ketika semua orang mengagungkanmu. Dosaku akan di mana akhir langkahku, akan di mana akhir ceritaku, air mata pertegas tanya itu, tertundukku di hadapanmu. Tertundukku di hadapanmu. Jujur hatiku pernah terasa mati. Jujur hatiku pernah melupakanmu. Ketika semua orang memujamu. Ketika semua orang agungkanmu. Menakutkan, mengerikan. Ketika aku teringat semua dosa. Menakutkan, mengerikan. Ku mohon ampunilah aku. Menakutkan, mengerikan. Ketika aku teringat melihat semua dosa menakutkan, mengerikan. Ku mohon ampunilah aku, ku mohon ampuni dosaku, ku mohon ampunilah aku, ku mohon ampuni dosaku. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minat mutatahiri. Tidak ada manusia yang steril dari dosa. Tujuh. Yang kita berdosa, pelaku maksiat yang pekat dan penat dengan noda dan dosa di masa lalu kita. Lupakan. Moving on. Allahumma ja'alni minat tawwabina. Ya Allah, begitu menakutkan, mengerikan. Sok Robi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kembalikan sedetik ke dunia. Menakutkan. Ingin mengulang amal, naik ke dunia saja hari-hari wae Allah. Sok berdoa. Allah ja'alni minat tawwabina. Ya Allah, jadikan aku orang yang bertaubat. Wa ja'alni minat tawwabina. Jadikanlah kami orang-orang yang bersih hari ini. Apapun pesannya pada sore hari ini, semoga lebih mendekatkan kita kepada Allah. Ya, air mata pertegas tanya itu. Mesti bisa ngomong ceri gue ke Allah. Ya Allah, nanti kia-kia tuh ngambil teh resah, bisa gunda, gulana, pisau, galau, melo. Kenapa sih Allah? Biasanya Allah gak ada yang ngomong. Nah, Allah bikin kandas, bikin terkapar, biar kita bilang, ya Allah, Allah sudah senang. Setuju ya?